Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan memasuki pembahasan yang kelima dari kitab Akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pembahasan yang pertama, muqaddimah. Pembahasan yang kedua, rukun iman. Pembahasan yang ketiga, tentang asma wa sifat. Pembahasan yang keempat, tentang sifat pertengahan ahlu sunnah. Sekarang kita masuk pembahasan yang kelima, yaitu tentang salah satu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran Kalamullahi Azza wa Jalla. Al-Quran itu adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan makhluk. Penulis berkata, wa a'takidu anna al-Qur'ana kalamullahi munazzalun ghairu makhluqin. Dan aku berkeyakinan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, ucapan Allah yang diturunkan serta bukanlah makhluk. Ucapan Allah, wahyu Allah yang diturunkan dan dia bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Darinya dia berasal, dari Allah, dan kepadanya lah dia akan kembali. Wa annahu takallama bihi haqiqatan. Dan bahwasannya Allah mengucapkannya secara hakikat, bukan hanya kiasan, tapi hakikat, memang benar-benar terjadi. Wa anzalahu ala abdihi wa rasulih. Dan dia menurunkannya kepada hambanya serta rasulnya. Wa aminihi ala wahyih. Dan kepercayaannya atas wahyunya. Wa safirihi bainahu wa baina ibadihi. Dan utusannya yang menjadi perantara untuk menyampaikan antara dia dengan hamba-hambanya, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi inilah pembahasan yang kelima. Al-Quran itu adalah kalamullahi azza wa jalla. Dan itu berdasarkan banyak dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya surat At-Taubah ayat ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ahadun minal musyrikina stajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Dan apabila ada seseorang dari kalangan kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sampai dia bisa mendengarkan kalamullah. Maka Al-Quran disebut oleh Allah sebagai kalamnya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Dan ulama seluruhnya sepakat Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat ulama, seluruhnya sepakat. Di antaranya kesepakatan itu dinukil oleh Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah di dalam kitab akidah mereka berdua yang berbicara tentang akidah seluruh ulama yang mereka temui di seluruh penjuru negeri, semuanya mengatakan wa man za'ama annal qur'ana makhluqun fa huwa kafirun billahil azim kufran yanqulu anil millah. Barang siapa yang menyangka atau memiliki keyakinan Al-Quran itu adalah makhluk, maka dia kafir dengan kekafiran yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Sebab itu berarti pengingkaran terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan Al-Quran itu adalah kalamullah. Demikian pula, kalau orang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, sama saja dia mengatakan Al-Quran itu bisa benar dan bisa salah, karena dia makhluk. Dan itulah tujuan orang-orang yang menyimpang. Kenapa mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk? Sebab bagi mereka Al-Quran bisa benar, bisa salah, bisa direvisi, dan bisa mereka utak-atik. Maka ulama sepakat siapa yang mengatakannya, dia adalah telah melakukan perbuatan kekufuran. Disebutkan juga di dalam akidah At-Tahawiyah, wa innal qur'ana kalamullah minhu bada'a bila kayfiyatin qawlan, dan Al-Qur'an itu adalah kalamullah, darinya, dari Allah dia datang, dari Allah dia turun, tanpa kita ketahui bagaimana Allah mengucapkannya. Kita yakin Allah memiliki sifat al-kalam, tapi kita tidak tahu persis bentuknya seperti apa Allah berucap, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Namun wajib bagi kita mengimani Allah memiliki sifat al-kalam sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Wa anzalahu ala rasulihi wahyan, dan Allah turunkan kepada rasulnya sebagai wahyu darinya. Wa saddaqahul mu'minuna ala dhalika haqqan, dan kaum mukminin membenarkannya dengan sebenar-benarnya. Wa ayqanu annahu kalamullah ta'ala bil haqiqah, dan mereka yakin bahwasannya Al-Quran itu adalah kalamullah secara hakiki, bukan kiasan, bukan majaz. Laisa bimakhlukin ka kalamil bariyah, bukanlah makhluk seperti ucapan makhluk. Kita adalah makhluk, ucapan kita juga makhluk. Faman sami'ahu faza'ama annahu kalamul bashar faqad kafar, siapa yang mendengarkannya lalu dia meyakini itu adalah ucapan manusia, maka dia telah kafir. Faqad dhammallahu wa 'abahu wa au'adahu bisaqar, Allah telah mencelanya, Allah telah mencelanya dan mengancam dengan neraka Saqar, yaitu sebagaimana dalam firman Allah pada surat Al-Muddathir ayat ke-26, sa'uslihi Saqar, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Siapa yang Allah maksudkan di sini? Yaitu orang yang disebutkan pada ayat sebelumnya, surat Al-Muddathir ayat ke-25, in hadza illa qaulul bashar, tatkala dia mengatakan tidaklah Al-Quran ini kecuali ucapan manusia, maka Allah mengatakan sa'uslihi Saqar, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Maka kata Imam At-Tahawi rahimahullah, alimna wa ayqanna annahu qawlu khaliqil bashar wa la yushbihu qawlal bashar, kita pun mengetahui dan kita yakin bahwasannya Al-Quran itu adalah ucapan pencipta manusia dan tidak menyerupai ucapan manusia, tidak sama dengan ucapan manusia. Baik, jadi ini sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Dan jemaah sekalian, di dalam sejarah Islam pernah terjadi sebuah fitnah yang dahsyat, yang diistilahkan para ulama dengan fitnatu khalqil Quran. Artinya apa? Fitnah kesesatan orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ada sebagian penerjemah kurang pas menerjemah kalimat ini. Mereka terjemahkan bencana penciptaan Al-Quran. Ya, ini kurang pas. Yang lebih tepat, fitnah yaitu maksudnya kesesatan orang yang berpendapat Al-Quran itu makhluk. Terjadi di masa pemerintahan Al-Ma'mun dan dua khalifah setelah beliau. Dan di sini terdapat pelajaran yang sangat agung bagi kita. Kenapa beliau tersesat, Khalifah Al-Ma'mun? Karena berteman dengan orang-orang sesat. Beliau mengangkat sebagai menterinya orang-orang Mu'tazilah, bergaul dengan orang-orang Mu'tazilah dan golongan Jahmiyah. Merekalah yang mempengaruhi beliau. Maka karena beliau punya kekuasaan, dia memaksa seluruh ulama untuk berpendapat demikian, Al-Quran itu makhluk. Dan tidak ada satupun ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mau mengatakannya, kecuali karena sudah kondisi terpaksa. Sebagaimana firman Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang terpaksa melakukan kekafiran, maka dia tidak kafir karena hatinya tetap tenang dalam keimanan. Maksudnya dia mengucapkan di lisan tapi hatinya mengingkari. Ini boleh bagi orang yang terpaksa. Iya, bagi orang yang terpaksa. Karena diancam hukuman mati atau penjara atau dipukul, dicambuk. Dan yang tidak mau, itu sudah banyak yang mati. Dan yang paling bersabar di dalam menghadapi fitnah ini adalah Imam Ahmad. Beliau bertahan. Dan beliau disiksa. Beliau dipukul sampai pingsan beberapa kali. Kemudian dipenjara, dipukul lagi. Sampai berlalu 3 orang penguasa berganti, beliau masih dalam kondisi seperti itu. Jadi luar biasa yang diderita Imam Ahmad. Maka para ulama dan murid-murid beliau sudah memberi saran, wahai Imam, kan ini terpaksa, jadi tidak apa-apa engkau mengatakan Al-Quran itu makhluk dan hatimu mengingkari. Maka kata Imam Ahmad, lihat dulu kondisi masyarakat, kondisi kaum muslimin. Ternyata kaum muslimin yang tidak sedikit orang-orang awam menunggu apa pendapat Imam Ahmad. Kalau beliau menyepakati, maka mereka akan ikut. Kalau tidak, maka mereka akan ikut juga. Jadi disinilah wajib bagi Imam Ahmad untuk bersabar walaupun sampai mati. Sebab kalau beliau mengikuti paksaan tersebut, akan memberikan mudarat yang besar kepada kaum muslimin. Maka beliau memilih untuk bersabar. Para ulama juga menyebutkan, ini pelajaran penting yang bisa kita petik jemaah sekalian. Ulama seluruhnya sepakat, ucapan Al-Quran itu makhluk adalah kafir. Tapi tidak seorang pun ulama yang mengkafirkan Al-Ma'mun. Makanya jemaah sekalian, dalam Ahlus Sunnah itu harus kita pahami, manhaj Ahlus Sunnah mengajarkan kepada kita pengkafiran itu ada dua macam. Pengkafiran perbuatan dan pengkafiran pelaku. Kalau dia adalah seorang muslim, melakukan kekafiran, tidak otomatis dia dihukumi kafir. Ada penghalang-penghalang, di antaranya adalah takwil yang salah karena kebodohan dia. Itu yang terjadi pada Al-Ma'mun. Bayangkan, ulama sepakat siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk adalah kafir, tapi Al-Ma'mun tidak dikafirkan. Dan lebih dahsyat lagi, para ulama berkumpul, para fuqaha di kota Baghdad berkumpul meminta pendapat Imam Ahmad, bagaimana kalau kita kudeta saja, kita turunkan penguasa ini. Maka Imam Ahmad rahimahullah melarang mereka, dan beliau mengingatkan, hati-hati kalian, jangan bermain dengan darah kaum muslimin. Beliau tahu mudaratnya lebih besar. Beliau ingatkan, kalau terjadi kudeta, mudaratnya lebih besar. Maka para ulama bersabar sampai berganti tiga penguasa. Penguasa yang keempat adalah seorang ahlu sunnah, dan beliaulah yang kemudian membebaskan Imam Ahmad, dan kembali mazhab ahlu sunnah menjadi apa namanya, mazhab kaum muslimin atau negara Islam ketika itu. Iya. Jadi di situ ada pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana bersikap kepada seorang muslim yang melakukan kekafiran, dan bagaimana menghadapi penguasa yang zalim, harus bersabar. Kemudian jemaah sekalian, ada satu permasalahan yang terkait. Ada ucapan, lafzi bil Quran makhluk. Bacaanku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Tulisanku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Sebenarnya ucapan ini benar. Ucapan ini benar. Kita membaca Al-Quran, bacaan kita, suara kita, tulisan kita, yang tertulis, yang tercetak, itu makhluk. Tetapi ulama mengatakan itu ucapan bid'ah. Kenapa? Karena itu tidak pernah diucapkan salaf. Lebih baik kita jauhi, kita hindari. Dan juga, kenapa itu dilarang? Karena orang yang mendengarkan bisa salah paham. Ya. Ketika kita mengatakan bacaanku terhadap Al-Quran adalah makhluk, itu bisa diartikan dua makna. Makna yang pertama adalah al-malfuz, yang kita ucapkan. Maka kalau kita yakini maksudnya ayat-ayat itu adalah makhluk, ini kekufuran. Yang benar adalah makna yang kedua. Maksudnya adalah at-talaffuz, ucapan kita. Beda ya, yang kita ucapkan yaitu maksudnya ayat-ayat Allah itu, dan perbuatan kita mengucapkan. Yang pertama dia adalah kalamullah, yang kedua adalah makhluk. Dan itu benar. Tapi karena menimbulkan, bisa berpotensi orang salah paham karena dia mengandung dua makna, maka dilarang oleh para ulama. Sebab semua yang bisa mengantarkan kepada kesesatan itu juga diharamkan. Iya. Kemudian makna ucapan beliau, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Darinya dia bermulai, yaitu dari Allah, dan kepadanya lah dia kembali. Darinya dia bermulai, maksudnya turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kepadanya dia kembali, maksudnya adalah, ada dua makna disebutkan para ulama. Yang pertama, seluruh ayat-ayat Al-Quran akan hilang satu hari di muka bumi ini, baik dari dada manusia maupun dari semua yang tercetak dan tertulis, akan musnah semuanya. dan itu termasuk tanda-tanda kiamat. Kemudian makna yang kedua yang dimaksud dengan wa ilaihi ya'ud, yaitu Al-Quran sepatutnya dinisbatkan kepada Allah, kepadanya kembali, maksudnya dinisbatkan kepada Allah. Jadi kita katakan ini adalah kalamullah, bukan ucapan Jibril, bukan ucapan Muhammad. Jadi gak boleh kita katakan ini ucapan Jibril atau ucapan Muhammad, tetapi ilaihi ya'ud, dikembalikan kepadanya, yaitu kepada Allah, maka kita katakan ini adalah kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk pembahasan yang ke-6. Itu yang di bawahnya kita langkahi karena kita sudah bahas tadi tentang takdir, ya kan? Di halaman yang ke-3. Pembahasan yang ke-6 tentang ma yakunu ba'dal maut, apa yang terjadi setelah kematian. Dan ini adalah lanjutan pembahasan rukun iman yang ke-5, beriman tentang apa saja yang terjadi setelah kematian. Ya. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. Dan aku meyakini keimanan terhadap semua yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan terjadi setelah kematian. Inilah yang disebut beriman kepada hari akhir. Mengimani semua yang terjadi setelah kematian yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa uminu bi fitnatil qabri wa na'imihi. Maka aku beriman dengan adanya fitnah kubur dan nikmat kubur. Wa bi i'adatil arwahi ilal ajsad, dan dikembalikannya ruh ke jasad. Fayakumun nasu li rabbil alamin, maka manusia pun berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin, hufatan uratan gurla, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak dikhitan. Tadnu minhumus syams, matahari didekatkan kepada mereka. Watun sabul mawazinu, dan dibentangkanlah mizan-mizan timbangan. Watuzanu biha a'malul ibad, dan ditimbang dengannya amalan-amalan hamba. Faman thakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, maka siapa yang berat timbangannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung, yaitu berat timbangan kebaikannya. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, yaitu orang-orang kafir, maka mereka itulah yang telah merugikan diri-diri mereka di neraka Jahannam, mereka akan kekal. وَتُنْشَرُ الدَّوَوِينَ, dan akan dibagikan catatan-catatan amalan. فَآخِذٌ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, maka ada yang mengambil kitab catatannya dengan tangan kanannya. وَآخِذٌ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, dan ada yang mengambil dengan tangan kirinya. وَأُمِنُوا بِحَوْدِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِعَرَسَةِ الْكِيَامَةِ, dan aku beriman terhadap adanya telaga Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar di hari kiamat. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Aniyatuhu adadu nujumis sama, gelas-gelasnya sebanyak bintang-bintang di langit. Man syariba minhu syarbatan lam yadhma ba'daha abadan. Siapa yang minum seteguk darinya, dia tidak akan merasa haus untuk selama-lamanya. Wa uminu bi anna sirata mansubun ala syafiri jahannam. Dan aku beriman bahwa ada sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Yamurru bihan nasu ala qadri a'malihim. Manusia akan melewatinya sesuai dengan kadar amalan-amalan mereka. Wa uminu bi syafa'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa annahu awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Dan aku beriman terhadap adanya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahwasannya beliau adalah yang pertama diberi, yang pertama memberi syafaat dan yang pertama diizinkan untuk memberi syafaat. Jamaah sekalian, di sini beliau menjelaskan kepada kita secara ringkas tentunya, tidak secara detail, tentang kejadian-kejadian pada hari kiamat atau setelah kematian. Insyaallah taala kita bahas secara ringkas satu per satu. Sebelum kita masuk, di dalam ucapan beliau ada satu pelajaran yang sangat berharga. Di awal ucapan beliau tentang keimanan terhadap kehidupan setelah mati, kata beliau, aku meyakini keimanan terhadap setiap apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian setelah mati. Maka di sini ada pelajaran penting bagi kita, yaitu bahwasannya penetapan keimanan terhadap kejadian-kejadian setelah mati ini sifatnya tauqifiyah. Enggak mungkin kita tahu kecuali ada wahyu. Ya. Ini perkara-perkara gaib yang akan terjadi di masa depan. Enggak mungkin kita tahu kecuali ada wahyu. Ya. Maka di sinilah terdapat peringatan bagi kita akan pentingnya pengutusan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik. Kita sebutkan satu persatu kejadian-kejadian setelah kematian yang sebagian besar disebutkan oleh Syekh. Pertama, kata beliau, wa uminu bi fitnatil qabri wa na'imihi. Aku beriman dengan adanya fitnah kubur dan nikmatnya. Di sini beliau berbicara tentang adanya fitnah kubur, yaitu pertanyaan dua malaikat. Dua malaikat, Munkar dan Nakir, terhadap orang yang dikuburkan. Maka mereka bertanya, siapakah Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu? Pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengukuhkan orang-orang yang beriman untuk menjawab dengan jawaban yang tepat. Inilah makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengukuhkan orang-orang yang beriman dengan jawaban yang tepat dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Maksudnya jawaban yang tepat untuk menghadapi pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Adapun orang kafir, maka mereka mengatakan, haha, la adri, saya tidak tahu. Sedangkan orang munafik, apa yang mereka katakan? La adri sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Orang munafik atau orang yang ragu-ragu dalam keimanan, tidak kokoh imannya, maka mereka mengatakan, saya tidak tahu, saya mendengar manusia mengatakan sesuatu, maka itulah yang aku katakan. Jamaah sekalian, di sini ada pelajaran penting. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan at-taqlid la yanfa' fil aqaid. Ikut-ikutan saja tidak bermanfaat bagi akidah kita. Artinya kita harus belajar. Akidah kita harus dibangun di atas dasar ilmu, bukan sekedar ikut-ikutan. Makanya orang yang di dunia kelihatan beriman, tapi dia hanya ikut-ikutan saja Apa yang dia katakan? Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Saya tidak tahu siapa Rabbku, siapa Nabiku, siapa agama, apa agama Islam, apa agamaku, saya tidak tahu. Hanya saya mendengarkan manusia mengatakan sesuatu, itu yang aku katakan. Dia ikuti apa yang diucapkan manusia, dia tidak membangun akidahnya di atas dasar dalil yang sahih. Maka dia pun enggak bisa menjawab. Iya. Dan harus kita yakini, ini yang bisa menjawab hanyalah orang-orang beriman yang Allah berikan kekokohan. Siapa orang-orang yang beriman? Orang beriman itu adalah orang-orang yang mengimani apa yang wajib diimani berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu. Kalau dia beriman tanpa berdasarkan ilmu, maka itu adalah keimanan yang batil, keyakinan yang batil. Iya. Jadi di sini ada pelajaran bagi kita betapa pentingnya belajar akidah yang benar. Iya. Kemudian jemaah sekalian, adanya azab kubur dan nikmat kubur itu disebutkan dalam hadis-hadis yang mutawatir. Iya. Tapi masih ada golongan-golongan dan kelompok-kelompok yang mengaku muslim, bahkan katanya mau memperjuangkan khilafah, malah mengingkari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adanya azab kubur. Kata mereka hadisnya ahad, padahal hadis-hadisnya mutawatir. Andai hadisnya ahad sekalipun, termasuk mengada-ada dalam agama, termasuk bid'ah. Orang yang membagi hadis itu mutawatir dan ahad, kemudian yang menetapkan akidah, kata mereka, hanya yang mutawatir. Sedangkan yang ahad tidak bisa dijadikan patokan dalam menetapkan akidah. Ini adalah bid'ah, mengada-ada dalam agama, tidak ada contohnya dari generasi salaf. Iya. Bahkan adanya nikmat dan azab kubur disebutkan dalam Al-Quran, bukan hanya dalam hadis. Jadi bagaimana mungkin orang-orang yang akidahnya rusak, tidak paham akidah yang benar, kemudian kita harapkan mereka bisa mendirikan khilafah? Kalau berdiri khilafah, seperti apa yang mereka maksudkan? Khilafah itu untuk menegakkan syariat Islam, dan syariat Islam terbesar adalah akidah yang benar, dan yang tertinggi adalah tauhid. Apa bisa diharapkan orang yang akidahnya sudah rusak dia bisa menerapkan syariat Islam? Gak mungkin jemaah sekalian, mustahil. Makanya para ulama mengingatkan, gak mungkin Islam itu diperjuangkan dengan cara-cara apapun kemudian kita meninggalkan majelis-majelis ilmu. Cara untuk memperjuangkan Islam adalah dengan menuntut ilmu, kembali kepada ilmu yang sahih, amalkan, sampaikan, baru kemudian Allah akan memberikan kepada kita anugerah, hadiah. Apa itu? Kekuasaan diantaranya. Jadi kekuasaan itu datang kalau kita bisa menerapkan yang sebenarnya, akidah yang sahih, syariat yang benar. Iya. Sebagaimana janji Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat layastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladhina min qablihim. Dalam surat An-Nur ayat ke-55, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian, benar-benar Allah akan membuat mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Kepada siapa jemaah sekalian? Allah berikan kekuasaan itu kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mana mungkin yang tidak beriman dan beramal soleh diberikan kekuasaan Islam? Kalau dia berkuasa, maka dia tidak akan menegakkan syariat Islam. Dan sudah terbukti di beberapa negeri, mereka sempat berkuasa, tapi syariat Islam hampir tidak ada yang mereka tegakkan. Dan syariat yang terbesar, akidah yang sahiha, tauhid yang sebenarnya, tidak mereka tegakkan. Jadi jemaah sekalian, ini kunci. Permasalahan azab kubur ini disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah berbicara tentang azabnya Fir'aun. Apa kata Allah? An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa 'ashiya. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Api dibentangkan kepada mereka pada pagi dan petang hari. Kemudian apabila hari kiamat sudah terjadi, maka Allah mengatakan, masukkan bala tentara Fir'aun itu kepada azab yang pedih. Jadi di sini disebutkan dua azab. Yang pertama, api yang dibentangkan kepada mereka pada pagi dan petang hari. Yang kedua, azab hari kiamat. Kalau begitu, apa yang dimaksud yang pertama? Azab kubur. Dijelaskan para ulama mufassirin, itu terjadi setiap hari sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Kira-kira sudah berapa tahun yang lalu Fir'aun mati? Berapa tahun sebelum Masehi? Sudah berabad-abad yang lalu. Ya, mungkin sudah ratusan atau ribuan abad yang lalu. Ya. Dan Fir'aun serta bala tentaranya mati di laut dan musnah di laut. Enggak dikubur. Kecuali jasad Fir'aun yang Allah selamatkan. Untuk dibuktikan kepada Bani Israel, dia sudah mati. Tapi gak boleh kita katakan, Fir'aun yang sekarang jadi mumi itu Fir'aunnya Musa. Gak boleh. Kita gak tahu pasti. Ya. Jadi mereka mati di laut, kecuali Fir'aun musnah. Namun Allah maha mampu menimpakan azab kubur. Padahal mereka mati di laut. Jasadnya musnah, mungkin dimakan ikan. Iya. Ataupun siapa yang mati terbakar jadi abu, dengan cara apa saja, tetap dia akan merasakan azab kubur. Karena alam barzah beda dengan alam dunia. Iya. Tapi kenapa dikatakan azab kubur? Dikatakan demikian karena kebanyakan orang dikubur. Bukan berarti dia enggak dikubur lalu dia lolos dari azab kubur, bukan. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, tidak dikubur pun tetap akan mendapatkan azab kubur atau sebaliknya nikmat kubur. Baik, insya Allah kita berbicara secara ringkas saja, karena ini termasuk pembahasan yang meluas tentang iman terhadap hari akhir. Dan terdapat hadis-hadis yang sangat banyak. Permasalahan tentang nikmat dan azab kubur kita cukupkan sampai di situ. Kemudian jemaah sekalian, kelak di hari kiamat ada an-nafkhu fis-sur, tiupan sangkakala. Ini permasalahan yang kedua tentang kejadian setelah kematian. Tiupan sangkakala ini ada dua kali. Sebagian ulama merinci sampai tiga. Tiupan yang pertama adalah tiupan yang mengagetkan serta mematikan. Mengagetkan serta mematikan. Ini dua tiupan, atau sebagian ulama berpendapat itu sebenarnya satu tiupan. Dia mengagetkan sekaligus mematikan. Sebagian ulama mengatakan itu dua kali. Pertama mengagetkan, yang kedua mematikan. Ya. Allah sebutkan tentang peniupan ini di antaranya dalam surat An-Naml ayat 87. Wa yauma yunfakhu fis-suri fa fazi'a man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Maka ditiuplah sangkakala, menjadi kagetlah yang di langit maupun di bumi, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Demikian pula dalam surat Az-Zumar ayat ke-68, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Ditiuplah sangkakala, maka matilah yang di langit dan di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Kemudian tiupan berikutnya adalah untuk membangkitkan kembali. sebagaimana dalam surat Az-Zumar pada lanjutan ayat ke-68, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun." Kemudian ditiup untuk yang berikutnya, maka tiba-tiba mereka bangkit seraya menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, disebutkan dalam hadis yang sahih, sejak ditugaskan malaikat Israfil meniup sangkakala, maka sangkakala itu sudah berada di depan mulutnya dan matanya melihat ke arah arsy. Sejak itu sampai hari ini dia sudah siap untuk meniup. Iya. Sebagai peringatan bagi kita akan adanya hari kehancuran. Kemudian permasalahan yang ketiga, dikembalikannya ruh ke jasad, lalu manusia berdiri di hadapan Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak dikhitan. Matahari didekatkan, seperti kata penulis rahimahullah ta'ala. Dan ini berdasarkan banyak hadis, di antaranya hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan gurla." Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak dikhitan. Jamaah sekalian, manusia seluruhnya sejak Nabi Adam sampai orang yang terlahir terakhir sekali di dunia dibangkitkan bersama-sama, laki-laki perempuan, enggak pakai baju semuanya. Enggak pakai baju semuanya di tempat yang sama, yaitu padang mahsyar. Maka Aisyah pun bertanya, "Ya Rasulullah, an-nisa war-rijal jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'din?" Ya Rasulullah, laki-laki dan wanita bersama-sama, tidakkah mereka saling melihat antara satu dengan yang lainnya? Masalahnya enggak pakai baju. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'din." Perkara yang mereka hadapi lebih dahsyat sehingga mereka tidak sempat lagi untuk saling melihat antara satu dengan yang lainnya. Artinya jemaah sekalian, mereka betul-betul takut di hari itu. Mereka betul-betul mengkhawatirkan dirinya jangan-jangan dilempar ke neraka, sehingga untuk peduli dengan orang di samping enggak sempat lagi. Padahal orangnya di samping enggak pakai baju, dia juga enggak pakai baju, sudah enggak sempat lagi. Maka kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya hari itu, betapa susahnya hari itu, dan betapa takutnya manusia di hari itu. Subhanallah. Dan ini baru padang mahsyar, belum azab neraka. Iya, azab neraka jauh lebih dahsyat dibanding dahsyatnya padang mahsyar. Iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tadnu minhumus syams." Dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, matahari didekatkan kepada mereka. Disebutkan dekatnya adalah 1 mil. Sehingga manusia saking panasnya mereka pun berkeringat. Namun keringat mereka itu tidak seperti keringat di dunia. Keringat mereka itu keluar sesuai dengan amalan masing-masing. Sehingga ada orang yang keringatnya sampai di kakinya, sampai di pahanya, sampai di pinggangnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, tergantung amalan mereka masing-masing. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi dhilali wa uyun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka berada di bawah teduhan-teduhan dan mata air-mata air. Iya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang golongan-golongan sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan-golongan yang akan diberikan naungan pada hari tersebut, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Permasalahan yang keempat, tentang apa yang akan terjadi setelah kematian. Watun sabul mawazin, tentang dibentangkannya mizan, timbangan. Kemudian ditimbang amalan-amalan hamba. Jamaah sekalian, Allah telah menyebutkan tentang ini di dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Al-Anbiya ayat ke-47. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Ada sebagian ulama dinisbatkan kepada mereka pendapat, dan juga pendapat kelompok-kelompok yang menyimpang. Kata mereka, timbangan yang dimaksudkan di sini hanyalah bermakna pengadilan yang sangat adil. Bukan maksudnya ada makhluk yang namanya mizan. Namun pendapat yang benar, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dimaksud di sini kedua-duanya. Adanya makhluk yang namanya mizan, disebutkan dalam riwayat yang sahih, dia memiliki lisan, lahu lisan wa kiffatan. Dia punya lisan dan dua timbangan, dua daun timbangan. Lisan yang dimaksudkan adalah bagian tengahnya. Dia punya tiang tengahnya, kemudian dia punya dua timbangan, dan juga bermakna akan ditimbang dengan adil. Ini pendapat mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bukan sekedar timbangan pengadilan saja, tapi memang ada makhluk yang namanya mizan. Di situ akan ditimbang. Apa yang akan ditimbang jemaah sekalian? Tiga hal. Yang pertama akan ditimbang diri kita sendiri. Diangkat, ditaruh di situ. Sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis. Di antaranya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, yaitu kisah tentang orang-orang menertawakan kecilnya betis Ibnu Mas'ud. Mereka tertawakan, maka Rasulullah marah. Kemudian beliau bersabda, "Walladhi nafsi biyadih, lahuma fil mizan yawmal qiyamah athqalu min Uhud." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, dua betisnya itu kelak di timbangan hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Juga disebutkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang gemuk, gendut, tapi timbangannya tidak lebih dari seekor lalat. Iya. Jadi orangnya sendiri ditimbang. Yang kedua, yang ditimbang adalah amal soleh. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim, kalimatani khafifatani alal lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Dua kalimat yang ringan di lisan namun berat di mizan, serta dicintai oleh Allah yang maha penyayang. Apa itu jemaah sekalian? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Amalan kita ini kita ucapkan ditimbang itu. Ringan kita ucapkan, tapi berat di timbangan, karena dicintai oleh Allah yang maha penyayang. Kemudian yang ketiga, yang ditimbang adalah catatan amalan kita. Di antara hadis yang menjelaskan adalah kisah, hadis riwayat Imam Ahmad, kisah hadis bitaqah, hadis kartu. Ya, diistilahkan para ulama dengan hadis kartu. Karena ada seseorang yang dikeluarkan catatan kejelekannya sebanyak 99 catatan, Setiap satu catatan sejauh matanya memandang, itu adalah catatan dosa. Diadili dia, dihisap satu persatu, semua dia akui, tidak ada yang bisa dia ingkari, sampai dia sudah betul-betul yakin dia celaka, masuk neraka. Lalu dikeluarkan sebuah kartu. Disitulah tertulis amalan kebaikannya, hanya dalam sebuah kartu. Tapi ini bukan sembarang amalan. Ternyata amalannya adalah tauhid. Tertulis di situ kalimat tauhid la ilaha illallah. Lalu ditimbang antara catatan amalan buruknya yang berjumlah 99 catatan, setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Ditimbang juga kartunya di daun timbangan yang lain. Ternyata kartu itu lebih berat dibanding 99 catatan tersebut. Jadi di sini ditimbang catatan amalan. Jadi tiga yang ditimbang. Kemudian kata beliau, dibagikan catatan. Ini permasalahan berikutnya tentang pembagian catatan. Permasalahan yang kelima. Ada yang mengambil catatan dengan tangan kanannya, ada yang mengambil dengan tangan kirinya. Dan ini Allah sebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Adapun orang yang mengambil catatan atau diberikan catatan catatan amalannya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan senang. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Adapun orang yang diserahkan kitab catatan amalannya dari arah belakangnya, dari arah punggungnya, maka dia akan berseru dengan seruan yang menunjukkan dia celaka, dan dia akan masuk neraka yang menyala-nyala. Ya. Di sini dikatakan dari arah belakang. Dan dalam ayat yang lain dikatakan wa amman utiya kitabahu bisyimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberikan catatannya di tangan kirinya, maka dia berkata, aduhai andai kata saya tidak diberikan catatan di tangan kiri ini. Maka di sini ulama menjelaskan maksudnya adalah dia diberikan di tangan kiri dan diberikan dari belakang, jadi enggak dari depan. Subhanallah. Itu betul-betul penghinaan kepadanya, dan itu bagian dari azab yang dia terima. Dihinakan. Terima dengan tangan kiri dan bukan dari depan, dari belakang. Adapun yang mendapatkan dengan tangan kanan itu dari depan. Iya. Maka di sini peringatan bagi kita untuk beramal soleh dan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Permasalahan yang keenam tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata penulis, aku beriman dengan adanya telaga Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar di hari kiamat kelak. Maka jemaah sekalian, ini adalah sebuah telaga yang merupakan anugerah Allah tabaraka wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, anugerah ini tidak khusus bagi beliau. Memang itu milik beliau, namun umatnya akan diberi izin untuk minum darinya. Dan telaga ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya, di antaranya dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lahu ashaddu bayadan min athalj." Airnya itu lebih putih daripada salju. Dalam riwayat yang lain, lebih putih daripada susu. "Wa ahla minal asal." Dan lebih manis daripada madu. Jadi ini sifat telaganya. Sifat telaganya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang cangkir-cangkirnya, gelas-gelasnya yang kita akan gunakan untuk minum. La'aniyatuhu aktsaru min adadi nujumis sama wa kawakibiha. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, gelas-gelasnya itu lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan sama banyaknya. Ya. Jadi kurang lebih sama dengan bintang-bintang yang ada di langit. Kemudian juga disebutkan fihi mizaban minal jannah. Padanya ada dua aliran, dua saluran yang berasal dari surga. Dari mana dia berasal? Dari Al-Kautsar, telaga yang berada di surga, atau sungai yang ada di surga, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Kautsar. Inna atayna kal-kautsar. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahrun fil jannah wa adanihi rabbi. Itu adalah sungai di surga yang telah dijanjikan oleh Rabbku. Maka air di telaga di padang mahsyar ini berasal dari surga, dari Al-Kautsar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syariba minhu lam yadhma. Siapa yang minum darinya, dia tidak akan haus selama-lamanya. Dalam hadis yang lain disebutkan, tuluhu syar'un, tuluhu syahrun wa irduhu syahrun. Panjangnya sebulan perjalanan dan lebarnya sebulan perjalanan. Jadi segi empat bentuknya. Yang luasnya dari sisi ke sisinya adalah sebulan perjalanan. Jadi luas sekali. Dan inilah salah satu pemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam kondisi seperti itu, manusia berada dalam keadaan yang sangat haus. Ya, bayangkan saja, matahari didekatkan sejauh 1 mil. Kemudian menghadapi hari yang berat, dalam kondisi yang sangat takut. Tidak ada lagi yang jualan aqua, tidak ada. Semua sudah hancur. Sumber-sumber air semuanya hancur semuanya. Tidak ada lagi air. Maka dalam kondisi seperti itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang orang-orang yang berbuat dosa, sebagaimana dalam surat Maryam ayat ke-86, wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda. Dan kami giring orang-orang mujrim, para pembuat dosa itu, kepada neraka jahannam dalam keadaan haus. Sementara calon penghuni surga, mereka mampir dulu minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap nabi punya telaga tersendiri. Punya telaga tersendiri. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi berbangga dengan banyaknya orang yang minum di telaga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling bangga dengan banyaknya umat beliau yang minum di telaga. Dan jemaah sekalian, semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dinantikan oleh beliau di telaga tersebut dan akan minum darinya. Beliau sudah menunggu di sana dan beliau sering berpesan kepada kita agar kita menemui beliau di telaga. Di sanalah kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi jemaah sekalian, sayang sekali ada sekelompok orang yang sudah dekat di telaga dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengenali mereka. Ini umatku. Tiba-tiba mereka dihalau oleh para malaikat. Enggak boleh. Kalian enggak boleh ke sini, enggak boleh minum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Itu umatku." Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. apa yang mereka ada-adakan, yaitu yang mereka ciptakan. Mereka rubah, mereka tambahi, mereka kurangi ajaran Islam sepeninggalmu. Maka ini jemaah sekalian peringatan terhadap setiap orang yang mengada-ada di dalam agama. Mereka terancam tidak bisa minum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Dan jemaah sekalian, disebutkan oleh Nabi SAW secara khusus satu bentuk bid'ah yang dipahami dari hadis tersebut bisa menghalangi orang dari telaga tersebut. Apa itu jemaah sekalian? Mengoreksi, menasihati dan meluruskan kesalahan penguasa dengan cara yang mungkar. Jadi maksudnya baik, tapi caranya salah. Seperti apa caranya? Melakukan pemberontakan. Baik pemberontakan dengan kata-kata maupun pemberontakan dengan senjata, sama saja. Pemberontakan dengan kata-kata maksudnya menjelek-jelekkan pemerintah di khalayak terbuka. Apakah melalui demonstrasi, melalui media massa dan lain sebagainya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Usaid bin Hudair dan para sahabat yang lainnya, innakum satarawna ba'di atharatan, sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin yang curang. Maksudnya setelah masa Al-Khulafa'ur Rashidun muncul para pemimpin yang curang. Curang di sini maksudnya apa? Dijelaskan para ulama, maknanya adalah mereka menggunakan fasilitas negara, harta milik rakyat untuk kepentingan pribadi. Jadi jangan terlalu kaget banyaknya pemimpin-pemimpin yang korupsi hari ini. Itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggalku akan datang para pemimpin yang korup dan hak rakyat tidak diberikan. Mereka gunakan harta milik negara untuk kepentingan pribadi, sementara hak rakyat tidak mereka gunakan. Makanya jemaah sekalian, para ulama kita telah mengingatkan haram hukumnya kita menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, walaupun hanya sedikit tinta di dalam polpen. Gak boleh. Kalau antum diamanahkan sebagai pejabat negara, haram hukumnya menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi. Maka jemaah sekalian, setelah itu apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita bertemu para pemimpin seperti ini? Apakah beliau suruh lawan? Tidak jemaah sekalian. Apa kata beliau? Selanjutnya, fasbiru hatta talqauni alal haud. Bersabarlah kalian agar kalian berjumpa denganku di telaga. Disuruh sabar jemaah sekalian. Dan disuruh mengharap balasannya nanti saja di akhirat. Gak apa-apa kita dizolimi di dunia, di akhirat ada balasannya. Ya, itu bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini diantara orang-orang yang akan minum dari telaga tersebut dan orang-orang yang akan dihalangi. Kemudian jemaah sekalian, pembahasan yang ketujuh tentang kejadian setelah mati. Ada hisab, penghitungan amalan. Dan tadi sudah kita sebutkan di antara dalil-dalilnya. Namun ulama menjelaskan keseluruhan dalil tentang hisab. Hisab itu menjadi tiga macam. Yang pertama, hisabu taqririn. Penghisaban, penghitungan amalan-amalan cuman sekedar untuk menetapkan. Cuma sekedar untuk menetapkan. Kepada siapa ini diberikan? Kepada orang-orang kafir. Dihisab cuma sekedar untuk menetapkan kamu penghuni neraka. Ini amalanmu semuanya dosa. Iya. Amalan-amalan baiknya tidak bermanfaat karena kekufuran dan kesyirikan. Kemudian yang kedua, hisabu muwazanatin bainal hasanat wasayyi'at. Hisab, penghitungan antara amal baik dan amal jelek untuk dihitung kemudian akhirnya ditimbang antara kebaikan dan kejelekan. Maka ini terbagi dua lagi. Man yuhasabu hisaba yasira, ada yang ditimbang dengan timbangan atau dihisab dengan hisab yang mudah. Man yunaqashul hisab, dan yang kedua orang yang didebat di dalam hisabnya. Jadi ada yang dihisab mudah, ada yang berat, didebat dia dalam hisabnya. Maka yang mudah ini selamat, yang didebat ini bahaya. Kemudian golongan yang ketiga, man la yuhasab, mereka yang tidak dihisab, yaitu para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam, dan diantaranya seperti yang disebutkan dalam hadis tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Mereka memiliki empat sifat. La yastarkun, yang pertama mereka tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah minta diruqyah. Para ulama yang menjelaskan hadis ini pada syarah kitab Tauhid mengatakan maksudnya tidak minta diruqyah, baik ruqyah yang syirik maupun ruqyah yang sesuai syariat. Hanya saja hukumnya berbeda. Kalau dia minta ruqyah yang syirik, hukumnya juga syirik. Kalau dia minta ruqyah yang haram, hukumnya juga haram. Tapi kalau dia minta ruqyah yang sesuai syariat, maka hukumnya makruh. Makanya karena mereka meninggalkan pengobatan karena makruh, maka Allah berikan nikmat yang besar, masuk surga tanpa hisab. Sebab yang makruh saja mereka tinggalkan demi untuk mencari keridhaan Allah. Ya. Kemudian yang kedua, wala yaktaun, mereka tidak mengobat, melakukan pengobatan al-kai. Ini pun tidak sampai tingkatan haram. Ini juga hukumnya makruh, tapi mereka tinggalkan karena makruh. Jadi makruh saja mereka tinggalkan, apalagi yang haram. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun, mereka tidak melakukan tatayur, yaitu tidak berbuat syirik, tidak takut sial. Kemudian yang keempat, wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Iya. Jadi ini empat sifat, 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian pembahasan yang berikutnya tentang sirat. Kata beliau, aku beriman terhadap adanya sirat yang dibentangkan di atas permukaan jahannam. Manusia akan melewatinya sesuai dengan amalan mereka. Jadi cepat atau lambatnya, atau bahkan gagalnya orang-orang melewati jembatan tersebut sesuai dengan amalan masing-masing. Iya. Dan jemaah sekalian, akan melewati sirat, inilah yang dimaksudkan dalam surat Maryam ayat ke-71. Wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan melewatinya. Maksudnya melewati neraka jahannam. Jemaah sekalian, manusia seluruhnya akan lewat di sirat, dan mereka lewat sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Dan keberadaan manusia di sirat itu menunjukkan besarnya neraka jahannam. Karena disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Imam Mujahid rahimahullahu taala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih, bumi seluruhnya di dalam genggaman Allah pada hari kiamat, dan langit-langit digulung dengan tangan kanannya. Maka Aisyah bertanya, ya Aisyah, orang yang, wanita yang sangat cerdas sekali, tadi beliau bertanya apa namanya, laki-laki dan perempuan apakah saling melihat, sekarang beliau bertanya lagi tentang ayat ini, Ya Rasulullah, fa aina an-nasu yauma idzin ya Rasulullah? Manusia di mana ketika itu wahai Rasulullah? Bumi digenggam, langit-langit digulung. Maka Aisyah pun bertanya, kalau begitu manusia di mana ketika itu ya Rasulullah? Enggak di bumi, enggak di langit. Di mana ketika itu manusia? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum ala jisri jahannam. Mereka semuanya di atas jembatan yang dibentangkan di neraka jahannam. Jadi kita bisa bayangkan besarnya neraka jahannam. Di bagian permukaannya saja muat seluruh manusia. Iya. Dan juga disebutkan ada jembatan yang lain yang disebut dengan Qantarah. Sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yakhlusul mu'minuna minan nar fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Kaum mukminin selamat dari api neraka, lalu mereka tertahan di atas sebuah jembatan yang disebut dengan Qantarah, terletak di antara surga dan neraka. Ini jembatan yang lain, beda dengan Sirat. Namanya saja beda, namanya Qantarah. Secara bahasa sama artinya jembatan, tapi beda. Ini adalah jembatan yang terletak antara surga dan neraka, bukan di atas neraka. Kaum muslimin, kaum mukminin tertahan di situ. Fayuqassu li ba'dihim min ba'din madhalim kanat bainahum fid dunya. Disitulah dibalas, dikisos antara satu dengan yang lainnya akibat kedzaliman-kedzaliman yang terjadi di antara mereka ketika di dunia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, al muflisu fina man la dirham wala mata. Orang yang bangkrut itu adalah orang-orang yang tidak punya harta, tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya harta. Maka Nabi SAW mengatakan, bukan itu yang saya maksudkan, melainkan orang yang bangkrut itu adalah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solatnya, puasanya, zakatnya. Tapi sayang, dulu dia pernah mencaci si fulan, menghina si fulan, memukul si fulan, membunuh si fulan. Maka orang-orang yang pernah dia zalimi ini kemudian mengambil amal-amal kebaikannya tersebut. Kalau ternyata amal kebaikannya itu kurang, tidak bisa membalas kezaliman-kezalimannya, maka dosa-dosa mereka ditimpakan kepadanya. Iya, ini bahaya kezaliman. Jemaah sekalian, pembahasan yang terakhir, setelah ini kita bisa tanya jawab sedikit, tentang syafaat. Tentang syafaat. Kata penulis, wa uminu bi syafaatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa annahu awwalu syafiin wa awwalu musyaffa wa la yunkiru syafaatan nabi sallallahu alaihi wasallam illa ahlul bida'i wad dalal. Dan aku beriman terhadap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah yang pertama memberi syafaat dan yang pertama diizinkan untuk memberi syafaat. Dan tidak ada yang mengingkari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali para pengikut bid'ah dan kesesatan. Ini pembahasan kita yang terakhir terkait dengan beberapa kejadian setelah kematian, yaitu beriman dengan adanya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Jamaah sekalian, syafaat itu secara bahasa maknanya adalah diddul witir, lawan daripada ganjil. Kalau begitu syafaat itu maknanya adalah genap. Itu makna syafaat secara bahasa. Iya. Namun secara istilah yang dimaksud dengan syafaat adalah at-tawassut lil ghair, fi jalbil khair au daf'id dur, menjadi penengah untuk orang lain dalam meraih kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Iya. Dan para ulama tatkala berbicara syafaat, kadang yang dimaksudkan syafaat di dunia, kadang pula syafaat di akhirat. Apa maksudnya syafaat di dunia? Yaitu kita jadi penengah untuk orang lain. Contohnya, kita enggak bisa membantu secara langsung orang yang lagi butuh bantuan, tapi kita menghubungi orang yang bisa membantunya, tolong bantu dia. Nah, itu namanya kita memberi syafaat. Maka kita akan dapat pahala. Kalau kita membantunya untuk dia berbuat dosa, kita juga dapat dosa. Iya. Namun yang kita maksudkan di sini adalah syafaat di akhirat. Dan lebih khusus lagi syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan beliau memiliki beberapa syafaat. Yang pertama disebut dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar. Syafaat yang terbesar yaitu syafaat untuk seluruh umat manusia agar mereka segera diadili, karena mereka terombang-ambing, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi matahari didekatkan sejauh 1 mil, sampai mereka datang kepada para nabi, kepada Nabi Adam, kemudian para nabi yang lain, minta agar, memohon kepada Allah agar mereka segera diadili. Para nabi semuanya menolak karena merasa bukan haknya, sampai akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan itu memang hakku. Iya. Jadi akhirnya beliau meminta kepada Allah agar manusia segera diadili. Inilah asy-syafa'atul uzma, dan inilah yang kita baca di dalam doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqama Mahmudan alladhi wa'adtah. Kedudukan yang terpuji yang Allah telah janjikan, itulah maksudnya. Jadi beliau dipuji oleh seluruh makhluk. Iya. Kemudian yang kedua, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pelaku dosa besar yang tidak berbuat kesyirikan dan kekufuran. Ini yang kedua. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pelaku dosa besar. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Daud dan Tirmizi, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku adalah untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Iya. Dan mereka ini ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama, para pelaku dosa besar di mana kejelekan-kejelekan mereka mengalahkan timbangan kebaikan mereka, maka mereka sudah seharusnya masuk neraka. Tetapi dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak jadi masuk neraka. Yang kedua, para pelaku dosa besar yang sudah terlanjur masuk neraka, lalu kemudian mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga masa azabnya dipotong. Jadi ini yang kedua, terbagi menjadi dua macam, yang sudah terlanjur masuk dan yang belum masuk. Mereka dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama menjelaskan syafaat ini juga dimiliki oleh para nabi yang lain serta orang-orang saleh. Iya. Syafaat seperti ini. Adapun yang pertama khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama juga menyebutkan syafaat yang ketiga milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat beliau terhadap orang yang masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab, sebagaimana syafaat beliau kepada Ukasyah. Ukasyah berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha ayaj'alani minhum, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab. Maka Nabi SAW mengatakan, anta minhum, engkau bagian dari mereka. Kemudian yang keempat, syafaat Nabi SAW agar terangkat derajat para penghuni surga, agar terangkat derajat para penghuni surga. Ya, dan ini berdasarkan kesepakatan ulama. Di antara dalil yang menunjukkan adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Salamah. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan tinggikanlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini hadis riwayat Muslim. Maka ulama berdalil dengan hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memberi syafaat diangkatnya derajat seseorang di surga. Kemudian yang kelima, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ahlul a'raf, yaitu orang-orang yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf. Mereka adalah orang-orang yang tertahan, yang tertahan di antara surga dan neraka. Kenapa jemaah sekalian? Karena kebaikannya dan keburukannya sama banyak, sehingga mereka tertahan di situ. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kemuliaan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada mereka sehingga mereka masuk surga. Kemudian yang keenam, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh penghuni surga agar masuk surga. Karena pintu surga enggak akan dibuka sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama masuk ke dalamnya. Kemudian yang ketujuh, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang khusus bagi beliau untuk pamannya Abu Thalib agar diringankan azabnya, tidak sampai mengeluarkannya dari api neraka. Kenapa? Karena dia tidak beriman sampai akhir hayat. Iya. Inilah jemaah sekalian, tujuh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan para ulama. Kalau dirinci semuanya menjadi delapan, karena syafaat untuk pelaku dosa besar itu ada dua macam tadi, yang sudah masuk neraka dan yang belum masuk neraka. Iya. Ada pembahasan yang berikutnya tentang syafaat. Karena syafaat itu memiliki dua sisi pembahasan. Pertama, terkait dengan akidah, terkait dengan akidah. Yang kedua, lebih khusus lagi, terkait dengan tauhid. Insyaallah taala, yang terkait dengan tauhid kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin sebelum kita tutup ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Ditulis di kertas lebih bagus supaya hemat waktu. Kalau tidak ada pertanyaan, fadal. Kenapa kita dianjurkan berdoa padahal takdir sudah ditetapkan oleh Allah? Pertama, karena takdir bukan urusan kita. Kita enggak tahu takdir kita. Kita tidak tahu takdir kita dan takdir bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Yang kedua, karena Allah sendiri yang memerintahkan kita berdoa. Jadi jangan urus urusan kita, jangan urus yang bukan urusan kita, tapi urus urusan kita, yaitu apa yang Allah perintahkan kepada kita, berdoa. Dan ini adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat agung. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi Allah yang memerintahkan kita untuk berdoa, maka kita ikuti perintah Allah. Dan tidak bisa kita mengatakan, buat apa saya berdoa, saya sudah ditakdirkan masuk neraka. Tidak bisa, karena kita tidak tahu takdir kita. Dan itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Allah yang menakdirkan untuk kita, bukan kita yang menakdirkan untuk Allah. Urusan kita adalah berdoa, beribadah kepadanya. Iya. Jadi kita diperintahkan untuk berdoa dan kita disuruh berdoa dengan kesungguhan dan keyakinan doa kita akan dikabulkan. Itu yang disuruh bagi kita. Jadi jangan ragu-ragu, jangan-jangan saya termasuk penghuni neraka, lebih baik saya enggak usah berdoa. Tapi yakin Allah akan mengabulkan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin akan dikabulkan. Karena itu sudah janji Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Itu sudah janji Allah, harus yakin dengan janji Allah. Iya. Wa innallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tidak menerima doa dari hati yang tidak serius, main-main dan lalai. Jadi serius, konsentrasi, yakin doa akan dikabulkan. Iya. Tapi ternyata sudah lama berdoa enggak juga dikabulkan, ya. Maka periksa doa kita, apa yang salah? Periksa diri kita, apa yang salah? Karena Allah enggak menyalahi janji. Pasti ada yang salah dalam diri kita. Iya. Yaitu ada penghalang-penghalang terkabulkannya doa yang kita buat sendiri, yaitu dosa-dosa kita. Ya. Jadi tetap kita berdoa karena itu ibadah. Hadis bitaqah 99 kartu berisi dosa. Bukan 99 kartu ya, tapi 99 gulungan catatan. Jadi bukan kartu, gulungan catatan. Kalau kartu kan kecil, jadi besar. Setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Kemudian satu kartu berisi kalimat tauhid, lalu ditimbang. Lebih berat kartu kalimat tauhid, padahal dosa-dosanya banyak. Pertanyaannya, seperti apa kalimat tauhid yang jika ditimbang lebih berat daripada dosa-dosa yang banyak? Jawabannya adalah mengamalkan makna kalimat tauhid tersebut. Apa artinya? Tadi sudah kita jelaskan, la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya orang ini tidak pernah berbuat syirik sedikit pun. Tidak pernah berbuat kekafiran sedikit pun. Namun dosa-dosa yang lain dia masih kerjakan. Maka orang seperti ini tadi sudah kita bahas, nasibnya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Tapi azabnya tidak kekal. Jadi dia tidak berbuat syirik dan kekufuran sedikit pun. Bagaimana untuk menjawab atau membantah? Orang-orang yang berbicara lebih baik, kita memilih pemimpin yang kafir tapi baik daripada muslim tapi koruptor. Tanya dulu, Anda muslim atau kafir? Ya. Jangan-jangan dia bukan orang muslim. Ya. Karena jemaah sekalian, orang muslim itu, kalau dia memahami tauhid yang benar, akidah yang benar, pasti dia membenci orang kafir. Pasti dia tidak memiliki sifat loyal kepada orang kafir. Kenapa? Karena bagaimana mungkin orang yang beriman kepada Allah, bahkan mengaku cinta kepada Allah, tapi dia mendukung, bersikap loyal kepada orang yang Allah murkai. Cukup satu ayat dia baca. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Demikian pula firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya uba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Apa arti wali jemaah sekalian? Maksudnya orang yang kita cintai atau kita bersikap loyal kepadanya. Kemudian Allah ingatkan, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Maka jemaah sekalian, tidak diragukan lagi, memilih seseorang menjadi pemimpin kita adalah sebesar-besarnya sifat loyal. Iya kan? Terlebih lagi kalau dia sudah jadi pemimpin, sudah benar-benar jadi, maka orang yang memilih dia akan lebih loyal lagi kepadanya. Padahal Allah telah ingatkan, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, dia bagian dari mereka. Iya. Bagian dari mereka, para ulama menjelaskan ini ada perincian. Pertama, dia kafir seperti mereka. Kapan itu terjadi? Ketika sikap loyalnya, karena dia membenarkan akidah mereka atau kesyirikan dan kekufuran mereka, maka dia kafir seperti mereka. Tapi kalau dasar sikap loyalnya hanya contohnya seperti ini, karena dia tidak korupsi, maka ini adalah dosa besar, namun tidak sampai pada kekufuran. Jadi kalau alasan dia memilih pemimpin kafir karena sepakat, setuju, senang dengan ajaran kekufurannya, agamanya yang kufur, maka dia juga kafir. Tapi kalau tidak, maka dia adalah pengikut mereka atau mengikuti sifat-sifat mereka, namun dia tidak sampai kafir. Iya. Ini jawaban yang pertama jemaah sekalian. Apa yang kamu ucapkan itu bertentangan dengan akidah yang benar. Iya. Sampaikan kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jawaban yang kedua, katakan kepadanya, kenapa tidak kita bandingkan orang kafir yang tidak korup dan orang muslim yang tidak korup? Kenapa harus dibandingkan dengan orang muslim yang korup? Apa sudah tidak ada orang muslim yang tidak korup? Banyak kan? Ya. Termasuk antum semua insyaallah. Ya. Enggak korupsi karena belum dapat jabatan. Ya. Hati-hati kalau dapat jabatan. Ya. Orang bersih, orang baik dapat jabatan jadi rusak. Bahaya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Innakum satahrisuna 'alal imamah wa satakununa dama yaumil qiyamah." Kalian itu akan sangat tamak terhadap jabatan. Padahal itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Hati-hati jemaah sekalian. Iya. Kemudian dalil-dalil menunjukkan dosa kesyirikan dan dosa kekufuran lebih besar daripada dosa korupsi. Bagaimana mungkin dikatakan orang kafir yang tidak korupsi lebih baik daripada muslim yang korupsi? Padahal dosanya jauh lebih besar. Iya. Kemudian jemaah sekalian, kita katakan lagi kepadanya, andai ada orang yang berbuat baik kepada kita, masya Allah baik sekali, ngasih harta, ngasih apa saja, Tapi di sisi lain, dia mencaci maki kita atau mencaci maki orang tua kita. Katakanlah dia baik sama kita, enggak pernah mencaci maki. Tapi orang tua kita dicaci maki. Bapak kamu kurang ajar, ya. Ibu kamu kurang ajar. Senang enggak kita sama dia? Pasti kita marah. Ya. Kalau kita termasuk anak yang berbakti pasti marah. Masa orang tua kita dicaci maki? Maka jemaah sekalian, bagaimana lagi orang yang mencaci Allah dan Rasulnya? Orang yang mengatakan Allah memiliki anak, itu ucapan yang sangat jelek. Takadu samawatu yatafattarna min, hampir-hampir langit pecah karena ucapan tersebut. Watansyakul ardu watakhirul jibalu hadda, dan hampir-hampir bumi terbelah dan gunung-gunung pun runtuh. Anda'au lirrahmani walada, karena mereka mengatakan Allah memiliki anak. Jadi jemaah sekalian, dia baik kepada kita enggak ada gunanya. Kita harus benci, harus marah. Dia mencaci maki Allah. Iya. Jadi enggak masuk akal kalau orang muslim kemudian mendukung orang kafir menjadi pemimpin. Iya. Bagaimana cara mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Jemaah sekalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapa orang yang paling bahagia atau orang yang akan berbahagia dengan syafa'atmu pada hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang akan berbahagia dengan syafa'atku pada hari kiamat adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari dasar hatinya. Jadi inilah sebab terbesar untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, dan bukti keikhlasan adalah diamalkan makna dan kandungan kalimat la ilaha illallah tersebut. Iya. Diamalkan maknanya. Maka inilah orang yang paling berbahagia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang lain, berdoa setelah azan. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'an nida faqala mithla ma yaqulul muadzin." Siapa yang mendengarkan azan, kemudian dia mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, kemudian dia berdoa. Jadi pertama dia balas ucapan azan, yang kedua dia berdoa. Apa doanya? Summa qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah was salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqama mahmudanil ladzi wa'adtah." Itu doa setelah azan. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang membaca doa ini, illa hallat lahu syafa'ati yawmal qiyamah, tidaklah ada orang yang membacanya kecuali halal baginya syafa'atku pada hari kiamat. Ini diantaranya untuk mendapatkan syafa'at Nabi SAW. Dan tidak diragukan lagi, ittiba' terhadap sunnah beliau SAW juga termasuk sebesar-besarnya sebab untuk mendapatkan syafa'at beliau. Allah istiwa, menetap. Lalu bagaimana penjelasan tentang Allah turun pada sepertiga malam yang terakhir? Jawabannya, itu juga sifat Allah. Itu juga sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi kita katakan, Allah tidak bisa diukur dengan makhluk, dikiaskan dengan makhluk. Enggak bisa, itu akal kita. Kalau akal kita, kalau Allah turun berarti arsy kosong. Iya kan? Makhluk itu turun. Kalau kita sekarang di masjid ini turun dari lantai 2 ke lantai 1 karena masjid ini begitu besar. Jauh lebih besar daripada kita sehingga kita bisa naik turun. Itu enggak bisa digunakan kepada Allah. Allah yang maha besar. Jangan kita bayangkan berarti langit ini besar sekali, Allah bisa naik turun. Tidak jemaah sekalian, Allah jauh lebih besar. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Langit begitu kecil, digabungkan seluruh langit, digabungkan seluruh langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, besarnya dibanding kursi Allah hanya seperti sebuah cincin yang dilemparkan di padang pasir, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kemudian kursi Allah itu dibandingkan dengan arsy-Nya sama seperti itu. Kursinya bagaikan sebuah cincin yang dilemparkan di padang yang pasir, di padang pasir, dibandingkan dengan arsy Allah. Itu baru arsy Allah. Bagaimana dengan Allah sendiri? Iya. Jadi langit dan bumi enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kursi. Kursi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan arsy. Bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi jangan dibayangkan seperti makhluk. Ketika Allah turun, tempat itu meliputi Allah. Atau dia lebih besar daripada Allah. Iya. Jadi jangan kita bayangkan seperti ini. Sudah imani saja. Allah turun ke langit dunia dengan cara turun sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Bagaimana caranya? Kita enggak tahu. Karena Allah enggak beritahu. Pokoknya yakin saja sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Jangan kita katakan berarti arsy kosong. Tidak. Kenapa kita enggak boleh katakan? Karena enggak ada dalil. Jadi beriman sesuai dalil. Iya. Sudah masuk waktu isya, waktu asar ya. Iya. Insyaallah pertanyaan yang lain kita jawab pada tanya jawab di pertemuan yang berikutnya. Iya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.